الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian dari Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa dari hal-hal yang diwajibkan di dalam solat, dan kita sampai pada poin yang kedua dari hal yang diwajibkan di dalam solat, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bagi siapa yang memujinya. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah ini hukumnya wajib bagi imam, demikian pula bagi seorang yang salat sendirian. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan ucapan ini pada saat beliau berpindah dari ruku' menuju i'tidal pada salat sendiri, demikian pula apabila menjadi al-imam. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga, qawlu rabbana wa lakal hamd, ucapan Rabbana wa lakal hamd atau Rabbana lakal hamd lil ma'mumi faqat, bagi makmum saja. Yani hukum wajib pada saat mengucapkan Rabbana wa lakal hamd ini hanya bagi makmum. Ammal imamu wal munfaridu fayusannu lahuma aljam'u bainahuma. Adapun jika dia sebagai imam, demikian pula bagi seorang yang salat sendirian, maka disukai dan disunnahkan baginya atau bagi keduanya menggabungkan di antara dua lafaz, yaitu lafaz tasmi' sami Allahu liman hamidah pada saat dia berpindah dari ruku' menuju ke i'tidal, dan pada saat dia berdiri maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini dianjurkan bagi imam, demikian pula bagi yang salat sendirian. Li hadithi Abi Hurairah al-mutaqaddim, berdasarkan hadith Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, yakni pada poin yang kedua. Wali hadith Abi Musa wafihi, dan juga berdasarkan hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan di dalam hadith tersebut disebutkan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka kalian wahai makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula riwayat-riwayat yang lainnya, menunjukkan bahwa bagi makmum diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan Rabbana lakal hamd. Dan secara zahir Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan makmum untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sehingga yang zahir wallahu ta'ala alam, bagi makmum diperintahkan baginya untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, yang wajib bagi makmum adalah mengucapkan Rabbana walakal hamd, dan tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian kewajiban yang keempat, qawlu subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim marratan fir ruku'i. Satu kali pada saat ruku'. Ini juga merupakan hal yang diwajibkan menurut madhab Al-Hanabilah. Minimal satu kali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ruku'. Demikian pula ketika sujud, minimal satu kali dia mengucapkan pada saat sujud subhana rabbiyal a'la, pada saat ruku' subhana rabbiyal azim. Ini pendapat Al-Hanabilah. Adapun jumhur fuqaha, mereka mengatakan bahwa itu tidak wajib, hukumnya mustahabbah, bukan merupakan hal yang diwajibkan. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, minimal dia mengucapkan sekali, itu yang wajib, seperti yang dikuatkan oleh madhab Al-Hanabilah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah tasbih dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung itu pada rukuk kalian, yaitu dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Dan tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala sabbih isma rabbikal a'la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah itu pada sujud kalian, yakni dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maka adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan kuatnya madhab Al-Hanabilah yang mengatakan wajibnya minimal satu kali seseorang berzikir mengucapkan subhana rabbiyal azim, atau zikir yang lainnya yang telah datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, dan ini sama hukumnya sebagaimana yang disebutkan, subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud, satu kali ketika sujud. Liqauli Hudzaifah fi hadithihi, berdasarkan hadith Hudzaifah, di dalam hadithnya disebutkan kana ya'ni nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Beliau mengucapkan ketika ruku' subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dan ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan ini diriwayatkan oleh ashabus sunan dan disahihkan oleh Al-Albani. Inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diketahui bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah meninggalkan berzikir ketika ruku' dan ketika sujud. Demikian pula berdasarkan riwayat yang telah kita sebutkan tadi, ij'aluha fi ruku'ikum, ij'aluha fi sujudikum, menunjukkan bahwa merupakan hal yang diwajibkan berzikir minimal satu kali pada saat rukuk dan sujud. Wallahu a'lam. Wa tusannu ziyadatu fit tasbihi fi sujud war ruku'i ila thalath. Namun disunnahkan apabila seorang ingin menambah tambahan zikir ketika rukuk dan sujud, ya, hingga tiga kali dalam bertasbih. Dan telah datang riwayat yang dikuatkan oleh para ulama, termasuk di antaranya Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan bilangan sampai tiga kali mengucapkan subhana rabbiyal azim, demikian pula subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini semua adalah merupakan hal-hal yang disunnahkan, dan di sana ada zikir-zikir yang lain, silakan antum merujuk ke kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Al-Albani, dan di sana beliau menyebutkan beberapa zikir-zikir yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kewajiban yang keenam, qauluhu rabbighfirli bainas sajdatain. Ucapan rabbighfirli pada saat duduk di antara dua sujud. Li hadithi Hudzaifah, berdasarkan hadith Hudzaifah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu bainas sajdatain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di antara dua sujud, yakni duduk di antara dua sujud, rabbighfirli rabbighfirli. Rabbighfirli rabbighfirli. Maka ini menunjukkan bahwa zikir ini disyariatkan dibaca pada saat duduk di antara dua sujud. Dan di sini beliau menyebutkan termasuk di antara hal yang diwajibkan. Dan ini juga mazhab yang dikuatkan oleh Al-Hanabilah. Adapun jumhur dari kalangan para fuqaha, mereka menghukumi bahwa mengucapkan atau berzikir pada saat duduk di antara dua sujud hukumnya sunnah. Yang ketujuh, kewajiban yang ketujuh, at-tashahudul awwal. At-tashahudul awwal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Tashahud yang pertama. Tashahud yang pertama. Dan ini berlaku pada solat-solat yang memiliki dua tashahud, seperti solatul maghrib dan solatul zuhur, solatul isya, solatul asr, yang memiliki dua tashahud. Hukum tashahud yang pertama hukumnya wajib. Berbeda halnya dengan tashahud yang terakhir, hukumnya rukun dari rukun-rukun salat. Kata beliau, tashahud yang pertama ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Ya, terhadap selain yang imamnya berdiri karena lupa sahwu. Maksudnya ketika mereka mengerjakan sholat secara berjamaah dan imamnya mengingat duduk tasyahud, maka hukum duduk tasyahud adalah wajib. Hukum duduk tasyahud adalah wajib, meskipun tidak sampai kepada tingkatan rukun. Oleh karena itu, apabila imam lupa, ya, dia pada rokaat yang kedua yang semestinya dia duduk tasyahud, namun dia lupa dan dia langsung berdiri sahwan karena dia lupa, maka dalam hal ini apabila dia telah berdiri, maka dia tidak disyariatkan untuk kembali karena dia telah masuk ke rukun yang berikutnya, yaitu berdiri ketika sholat. Maka jangan dia kembali duduk, jangan dia kembali duduk. Namun gugur kewajiban tasyahud yang pertama tersebut dan disempurnakan dengan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan kewajiban tasyahud yang pertama ini mazhab yang dikuatkan oleh Al-Hanabilah, demikian pula mazhab Al-Hanafiyah. Adapun Asy-Syafi'iyah, demikian pula Al-Malikiyah, mereka berpendapat bahwa tasyahud yang pertama hukumnya sunnah. Yang sahih sebagaimana yang ditetapkan di sini bahwa tasyahud yang pertama hukumnya wajib. Fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi. Fa innahu la yajibu alaihi. Yani apabila imam tersebut sudah berdiri karena lupa duduk tasyahud awal, maka tidak ada kewajiban bagi makmum untuk duduk tasyahud awal, karena kewajiban dia adalah mengikuti imam. Kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma nasiyal awwal lam ya'ud ilaihi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat beliau melupakan duduk tasyahud yang pertama, beliau tidak kembali duduk. Namun beliau melanjutkan sholatnya. Beliau tidak kembali duduk hingga beliau melanjutkan ke rakaat yang ketiga dan yang keempat. Wajabarahu bisujudis sahwi. Dan beliau menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Jadi cukup dengan melakukan sujud sahwi, maka itu sudah menggugurkan kewajiban tasyahud yang pertama disebabkan karena lupa. Disebabkan karena lupa. Jadi ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang tasyahud awal. Wat tasyahudul awal huwa. Adapun tasyahud yang pertama yang dimaksud adalah ucapan lafaz attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan ini telah kita bahas pada saat membahas tentang tasyahud yang terakhir, bentuk-bentuk tasyahud yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Abdullah bin Mas'ud, di sana ada tasyahud yang datang dari riwayat Abdullah bin Abbas, ada riwayat dari Aisyah, dari Umar, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila lafaz tasyahud tersebut sahih, maka boleh beramal dengan lafaz yang mana saja. Boleh beramal dengan lafaz yang mana saja yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ini termasuk di antara jenis ikhtilaf at-tanawwu'. Kemudian yang kedelapan, al-julusu lahu, duduk untuk tasyahud yang pertama. Ai at-tasyahud al-awwal, duduk untuk tasyahud yang pertama. Sebab mengucapkan tasyahud tidak dilakukan kecuali duduk, tidak boleh melakukannya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan jongkok, maka dia melakukan dalam keadaan duduk, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu madhab al-Hanabilah, demikian pula al-Hanafiyah, ya, karena mereka berpendapat mengucapkan tasyahud awal itu hukumnya wajib, maka demikian pula duduknya, duduk untuk tasyahud awal hukumnya wajib. Sementara al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, karena mereka berpendapat hukumnya sunnah, mustahabbah, maka duduk untuk tasyahud awal juga hukumnya mustahab, tidak wajib. Dan yang sahih hukumnya wajib. Li hadis Ibn Mas'ud marfu'an, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud marfu', yakni dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu." Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkanlah attahiyatu lillahi. Ucapkanlah attahiyatu lillah. Wa li hadis Rifa'ah Ibn Rafi', demikian pula berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'inna, apabila engkau duduk di pertengahan salat maka hendaknya engkau duduk dengan tenang, tuma'nina, waftarish faqidakal yusra, kemudian kamu menidurkan pahamu yang kiri, ya, duduk iftirash, thumma tashahhad, kemudian engkau membaca tasyahud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Maka dari sini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun-rukun salat, demikian pula kewajiban-kewajiban salat, dan ada beberapa yang perlu disempurnakan dari pembahasan beliau. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله